tersesat menuju hatimu. Beri aku jalan yang indah, izinkan ku lepas penatku, tuk sejenak lelap di bahumu. Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku? Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya. Perlahan membuatku takut kehilangan. Kutitipkan cahaya terang, tak padam di dera goda dan masa. Dapatkah selamat